وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب يا إخوان, ini adalah kajian perdana kita dari kitab Ijma'us Salafi fil I'tiqadi sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Imam Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Kirmani Abu Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau adalah murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau menulis kitab ini karena hajat kaum muslimin akan pengetahuan akidah yang benar, seiring juga dengan merebaknya bid'ah-bid'ah dalam akidah, semisal Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya. Kemudian juga merebaknya bid'ah Syiah, Qadariyah, dan seterusnya. Bid'ah Asy'ariyah gimana? Di masa beliau Asy'ariyah belum ada, belum berkembang. Ya. Jadi beliau di sini membantah fikra-fikra yang menyimpang, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Bahkan perdana beliau membuka kitabnya ini dengan bahasan tentang iman yang merupakan bantahan terhadap kaum ya, Murji'ah dan juga Khawarij maupun Mu'tazilah. Dua kubu ekstrim. Nah, kita langsung saja ke biografi beliau di halaman 17. Ya, lihat di halaman 17 itu. Baik. Ismuhu wa mauluduhu wa nasyatuhu. Fadal dibaca di sini. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih. Enggak ada syarih. Di sini muallif aja. Di sini muhakkik. Perkataan ini perkataan muhakkik. Beliau enggak mensyarah, mentahkik. Ya, karena isi kitab ini beliau tidak syarah, hanya mentahkik. Ya. Wa Harb bin Ismail bin Khalaf al-Hamdali al-Kirmani Abu Muhammadin wa qila Abu Abdullah الفقيه الحافظ الفقيه الفقيه الحافظ صاحب الإمام أحمد. طيب ya, lihat perhatikan, beliau adalah ya, ini nama beliau, kelahiran beliau dan bagaimana pertumbuhan beliau. Beliau adalah Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Hamdali Al-Kirmani Abu Muhammad, kunyah beliau kila, ada yang menyatakan Abu Abdullah Al-Faqih. Beliau adalah seorang yang faqih, Al-Hafidh, Al-Hafidh. Beliau adalah ahli hadis, sahibul Imam Ahmad. Beliau adalah murid dari Imam Ahmad. Terus dalam tu'raf as-sanatu allati wulida fiha Harbul Kirmani. Baik, dan tidak diketahui tahun kelahiran beliau. Terus illa anna Zahabi dzakara fi tarjamatihi annahu mata fi sanati 80 wa mi'atayn qala ba'da dhalik wa qad umira wa qaraba 90 wa yakunu mauluduhu taqriban fi awaqil al-mi'ati ats-tsaniyah. Baik. Namun Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan terkait biografi beliau di Siyar A'lam An-Nubala bahwasanya beliau wafat pada tahun 80 wa mi'atayn, yaitu 280 Hijriah. Ya, qala ba'da dzalik, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan setelah itu beliau diberikan umur panjang wa qaraba 90, dan umur beliau hampir mencapai usia 90 tahun. Ya, maka kalau begitu kelahiran beliau takriban kurang lebih fi awakhiril mi'ah ats-tsaniyah. Ya. Di akhir-akhir ke berapa? Di akhir-akhir hah? Di akhir-akhir berapa? 200 Hijriah. Ya, kelahiran beliau kurang lebih demikian. Terus lanjut. Al-Imam Harbul Kirmani Fi Asrin Izdaharat fihi ulumul Islam, ulumul Islamiyyatu, fakana kau ghairihi minal a'immati muhibban lil ilmi harisan ala tahsinihi mujiddan fi akhlihi an ahlihi. Baik. Maka beliau tumbuh Al-Imam Al-Kirmani, Al-Hab Al-Kirmani fi asrin, di sebuah masa, sebuah zaman yang izdaharat fihi al-ulumu al-islimiyatu, yang pada apa namanya, pada sebuah masa yang ilmu-ilmu Islam itu izdaharat, berkembang pesat di zaman tersebut. Fakana kagairihi minal a'immah, beliau seperti imam-imam yang lain, muhibban lil ilm, mencintai ilmu, harisan ala tahsilihi, beliau bersemangat untuk mendapatkan ilmu, mujiddan fi akhdihi an ahlihi, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk meraih, menggapai ilmu dari para ulama. Terus baik, beliau rehlah, ini kebiasaan para ahli ilmu ya, gak ada yang berdiam diri di rumah, rehlah, pergi di rumahnya, keluar kota, keluar negeri, keluar provinsi, dirihlah, keluar di rumahnya. Baik, Imam Ahmad garihlah, kenapa? Imam Ahmad, sama Imam Malik, kenapa garihlah? Beliau di Madinah aja, karena di Madinah sudah numpuk para ulama saat itu. Justru semua orang datang waktu itu ke Madinah, ya. Maka beliau mencukupkan dengan ulama yang ada di Madinah. Dan beliau ketika haji ke Mekah atau umrah, beliau belajar kepada ulama Mekah. Baik, terus lanjut. Tawafa al-bilada. Beliau berkeliling, mengembara, mengelilingi negeri-negeri saat itu yang ada ulamanya. Terus baik, dan beliau mengambil ilmu dari banyak orang, artinya dari banyak ulama. Terus wasami'a min al-imam Ahmad bin Hanbal wa sajjara anhu an Ishaq bin Rahawayh masailan katsiratan mutanawwi'atan. Baik, dan beliau ya sami'a, mendengar hadis, mendengar ilmu dari al-imam Ahmad bin Hanbal, wa sajjara anhu, beliau mencatat dari Imam Ahmad dan juga dari Ishaq bin Rahawayh ya, atau Rahuyah. Kemudian beliau mencatat dari Imam Ishaq bin Rahuyah beberapa permasalahan yang sangat banyak, beraneka ragam. Terus wallati qad hasiraha qabla an yuqaddima qabla an yaqdama ila al-Imam Ahmad. Baik, dan beliau ya telah mencat, menghafal berbagai permasalahan agama dari al-Imam Ishaq bin Rahuyah. Ya, sebelum beliau datang belajar menuntut ilmu ke Imam Ahmad. Terus wa dzakara anha fi hululi arba'ati alafi mas'alatin. Baik, dan beliau menyebutkan bahwa apa yang beliau catat dari al-Imam Ishaq bin Rahuyah itu mencapai 4.000 permasalahan agama, masya Allah. Ya, terus lanjut gantian harga. Baik, demikianlah kita dapati mengenai biografi Harb bin Ismail al-Kirmani. Beliau telah berkeliling melingini dunia. Beliau telah berlelah-lelah letih dalam mencari ilmu. Terus walam ya'lujuh dan fidalika. Taib, dan beliau lam ya'lujuh, dan artinya beliau telah mengurahkan segenap usaha beliau, berusaha keras ya untuk belajar mencari ilmu. Terus fakana minata ijihad nata iji fakana minata ijihad juhdi at-tayyib wa hadhihi al-ayati al-fa'iqati an jama'a bil ummati al-islamiyyati masaila katsiratan muhimmatan fi mawadi'a syatta. Baik. Maka di antara hasil dari upaya keras beliau yang baik ini dan perhatian fa'iqah ya, yang inayah beliau yang unggul, perhatian beliau yang sangat unggul terhadap ilmu, beliau mengumpulkan untuk umat berbagai permasalahan agama yang sangat banyak, yang sangat urgen di beberapa poin yang beraneka ragam dalam bidang-bidang ilmu. Di antaranya adalah kitab yang kita baca saat ini. Ya. yaitu ijma'us salaf fil i'tiqad. Nah, terus zikru ba'di syuyukhihi. Zikru ba'di syuyukhihi. Laqad kana al-imam al-harb al-kirmani hadisan ala liqa'i ulama'i wal-ahdi anhum wa sama'i hadithihim wa ira annahu wa ta'akhara fi talabi wa falam yataqaddam fi sama'i. Baik. Imam Harb al-Kirmani, beliau sangat bersemangat untuk ya berjumpa, belajar dengan ulama, mengambil ilmu dari para ulama, mendengar hadis-hadis mereka. Ya, ghairah, namun beliau sedikit terlambat dalam menuntut ilmu. Falam yataqaddam fis sama', ya, beliau tidak memulai belajar beliau itu dengan mendengar hadis dulu, tapi dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Terus wa min syuyukhihi alladhi akhadha ankum Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani Abi Abdullah ahadul a'immati sifatun hafidun faqihun hujjatun wa huwa ra'su tabaqati al-ashirati mata sanatu 41. Baik. Ya, di antara syuyukh beliau, syekh-syekh beliau, guru-guru beliau yang beliau mengambil ilmu dari mereka adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, maka Hanbal itu kakek dari Imam Ahmad aslinya. Abu Abdullah Ahadul A'immah, salah seorang ulama, imam, siqah, hafid, faqih, hujjah, semua ujian ada di Imam Ahmad. Wa huwa ra'su tabaqatil 'ashirah. Beliaulah ya sang penghulu tokoh ulama yang berada di tabaqat ke-10. Ya, beliau wafat pada tahun 41. Ya. Itu 41. Maksudnya apa? Hah? 241 Hijriah, bukan. Maksudnya apa? Ya. 241. Terus baik, ini berikutnya. Guru beliau adalah Zaid bin Zaid Ats-Tsaqafi. Nah, Abu, saya belum dapat dobat yang tepat. Di sini di footnote diisyaratkan itu ke kitab apa? Takrib. Saya bawa kitab Takrib Ibnu Hajar. Halaman 23. Kita buka. Sepertinya yang diisyaratkan oleh Syekh ini berbeda dengan yang cetakan saya punya, takribnya. Kalau yang saya punya, takdim dari Syekh Bakar Abu Zaid dari Darul Asimah, ini gak didapetin. Ya, sebagaimana yang disebutkan. Mungkin ini cetakan yang lain, yang muhakkik isyaratkan. Allah alam, nanti pertemuan berikutnya saya lebih tahu lagi, coba cari. Ya, mengenai Imam Zaid bin Zaid Ats-Tsaqafi ini. Dobat mengenai Abi Ma'an Mu'in itu jangan sampai salah. Ya, saya sudah telusuri ke berbuku-buku tarajim, enggak ketemu. Allahul musta'an, karena kelemahan ya. Ya, terus lanjut. Baik, kemudian guru beliau Sa'id bin Mansur bin Syu'bah Abi Usman Al-Khurasan sahib Sunan. Ini kitab Sunan, Sunan Imam Sa'id bin Mansur. Ya. Ini terkenal beliau, Imam Sunnah. Terus sanata baik ya, Abu Abdullah Zubair bin Isa Al-Qurasy Abu Bakar Al-Humaydi. Terus terus terus Fikri, Fikri, minta tolong anak-anak mainnya sebelah sana, berisik ya. Ya. Nah, berikutnya di antara guru beliau ya adalah Al-Qasim bin Salam Abu Abdullah Al-Baghdadi, Hisham bin Abdul Malik Abdul Malik Al-Bahili ya, Abu Walid atau Yalisi dan yang lainnya banyak, wa ghairuhum katsirun. Terus Raymond salam itu murid-murid beliau sekarang. Talamiduhu ba'da an rahala al-imamu Harbul al-Kirmani ila maghazil ilmi wal muhadinil mahadin wal mahadinil ulama'i wa sami'a al-haditha wa tahsulu wa tahassala ladaihi ilmun ghazirun ghazirun tajaha ladaihi talabatul ilmi min kulli makanin fakana minhum Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaji Abu Bakrin Al-Maruzi tufiya sanata khomsata wasaba'una sanata mudafun ilaih berarti khomsatin wasaba'ina wa ba'da mi'ataini. Terus Wa kana harbun yaktubu lahu bi khattihi masaila Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Harun Abu Bakr al-Khallali Abu Bakar al-Khallalu berarti ini masyhur al-Imam Tufiya sanata ahda ihda asrata wa ba'da salasa mi'ataini oke terus Abdul Rahman ibn Abi Hatimin Muhammad ibn Idrisa mata sab'ina wa sanata sab'in wa isrin ba'da salasi mi'atin Abdullah ibn Ya'quba Abdullah ibn Ya'quba ibn Ishaq al-Kirmani Al-Qasim ibn Muhammad al-Kirmani Nazilun Tursus Muhammad ibn Idrisa Abu Hatim Ar-Razi tufiya sanata sab'ina ba'da mi'ataini wa ghairuhum. Di antara murid-murid beliau ba'da an rahala al-Imam Harb al-Kirmani ila marakizil ilmi setelah Imam Harb al-Kirmani beliau pergi berangkat ke markas-markas ilmu mahat-mahat ya. Wa mahadinil ulama, mahadin jamak dari mihdalah ya, maksudnya ini kos'ah gitu kan, mangkok ya, dia pergi ke tempat penampungan-penampungan para ulama gitu maksudnya ya, markas sarang-sarang ulama gitulah ya. Samial haditsah, dia mendengarkan hadis dari para ulama. Wa tahassala ladaihi ilmun ghazirun, beliau mendapatkan ilmu yang banyak dari para ulama ya. Ittajaha ladaihi talabatul ilm atau tahassala ladaihi, ah bukan beliau mendapatkan artinya beliau nanti yang akan memberikan ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang banyak akan beliau berikan lewat tangan beliau. Oleh karena itu ittajaha ladaihi talabatul ilm. Maka oleh karena itu para penuntut ilmu ya pergi kepada beliau dari min kulli makan, dari segala tempat, di antaranya Ahmad bin Muhammad Al-Hajjaj. Maruzi. Ya, wa kana Harb yaktubu lahu bi khattihi. Dan Harb mencatat ya dengan tulisan muridnya ini, yaitu Maruzi, permasalahan yang beliau Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. Ya, jadi Imam Harb yang mendiktekan, yang mencatat muridnya ini Abu Bakar Al-Maruzi. Kemudian Ahmad bin Muhammad bin Harun, murid beliau Abu Bakar Al-Khalal. Ini terkenal ya, bukunya ada ya, Sunnah Al-Khalal. Kemudian Abdurrahman bin Nabi bin Ibn Abi Hatim, Muhammad bin Idris Ar-Razi. Kemudian Abu Abdullah Ya'qub bin Ishaq Al-Kirmani. Kemudian Qasim bin Muhammad Al-Kirmani. Nazilu Turtus. Beliau adalah orang yang tinggal di Turtus. Ya, kemudian Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi. Ya, dan yang lainnya. Baik. Kita lanjut sekarang pujian ulama kepada beliau. Nah, Rafi, baca Rafi. الرجال يعقوب ابن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله. عفوا قدم علينا من نبلاء الرجال من نبلاء الرجال يعقوب فاعل الذي قدم ولا قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب ابن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله. والثاني حرب بن إسماعيل وهو ممن كتب عني. طيب. Ya. Di sini kata muhaqqiq, laqad asna al ulama ala al imam Harb ibn Ismail al Kirmani. Para ulama memuji beliau. Wa syahidu lahu bil imamah. Para ulama telah bersaksi akan keimaman beliau. Bil ilmi wal fadl. Keimaman beliau dalam ilmu dan keutamaan. Abu Zur'ah Dimaski berkata tentang beliau, qadima alaina min nubala'ir rijal Ya'qub ibn Sufyan. Ya'qub ibn Sufyan, yang beliau adalah salah satu dari kalangan nubala'ir rijal, para orang-orang yang sangat alim, yang pintar. Ya, yang ya'jizu ahlul Iraq an yarau mislah. Yang orang-orang Irak itu enggak sanggup lagi melihat orang yang seperti beliau. Ya, orang-orang Irak enggak mampu lagi melihat orang-orang melihat pria seperti Ya'qub bin Sufyan karena kealimannya yang datang ke Irak. Dan yang kedua, Harb bin Ismail wa huwa mimman kataba anni. Yang kedua adalah Harb bin Ismail. Ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi. Khabar itu. Rafiqu Abi. Rafiqu Abi Bishami. Katab anhu Abi bin Mashq. Dari. Bin Mashq. Bin Mashq. Ya. Kata Abu Hatim. Ibnu Abi Hatim. Ini anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Imam. Ya. Abu Muhammad. Siapa ini Abu Muhammad? Al-Kirmani. Kan kuliahnya apa? Abu Muhammad. Kata Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad yaitu Al-Imam Al-Kirmani itu adalah Rafiqu Abi, rekan dari bapakku Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam. Ya, rekan ya, orang yang ya, yang dia adalah rekan yang menemani bapakku safar ke Syam. Kata ba'anhu Abi, bapakku menulis hadis dari beliau. di Damaskus. Nah, terus ya wakana yakni harbun, ini min babil hikayah, jadi sebagai isim kana. Nah, faqih al-baladi khabar kana. Terus faqih al-baladi wakana wakana sultanu qad ya'lahu 'ala amri al-hukmi wa ghayrihi bil baladi. Nah, kata Ibn Abi Ya'la harb al-Kirmani itu adalah faqih al-balad, seorang ahli fikih di negeri ini, dan sultan pemimpin saat itu menjadikan beliau sebagai amril hukum, untuk mengurusi hukum ya dan selainnya di negeri ini. Terus kata Imam Abu Bakar Al-Khalal, ini kitabnya Al-Khalal itu bagus ya, As-Sunnah Lil-Khalal, kitab umdah dalam Ahl Sunnah. Kata Imam Al-Khalal ya, tentang Al-Kirmani, dia adalah rajulun jalilun, pria yang sangat mulia. Hassani Abu Bakar Al-Maruzi Al-Khuruj ilaih, Abu Bakar Al-Maruzi telah menyarankanku, telah memberikan saran kepadaku untuk pergi ya kepada beliau, ngaji kepada beliau, kepada Harb al-Kirmani. Terus qala al-Hadir al-Dhahabi al-Imam al-Allamah Muhammad Harb bin Ismail al-Kirmani al-Faqih rahala wa talaba al-'ilma. Baik. Kata Imam al-Dhahabi di Syiar Alam Nubala, beliau adalah Imam al-Allamah, orang yang sangat alim, Abu Muhammad Harb bin Ismail al-Kirmani faqih, murid Imam Ahmad. Beliau rehlah mencari ilmu, subhanallah. Ya, sifat-sifatnya. Terus Al-Imam Ibn Qayyim, qala Imam Ibn Qayyim fi nuriyatihi wanzur ila harbin wa ijma'u wa ijma'in haka wa ijma'in haka lillahi darwaka manfaat Kirmani. Wandur ila harbin ya. Imam Harb dan ijma' yang beliau hikayatkan. Ya, yaitu kitab ini maksudnya. Ya, maka sungguh alangkah bagusnya ya ini pemuda ini. Apa? Kirmani, kalau ya, begitu artinya. Terus waqala al-Mardawi, Mardawi harbun min kibari a'immatil ashabi. Nah, harb adalah di antara kibar ya murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, terus mu'allafatuhu dan wafatuhu. Sayyidi Kitabul Masaili anil Imamaini Ahmadu wa Ishaqu wa huwa matbu'un. Aw Ishaqa. Ishaqa wa huwa matbu'un. Terus kitabut tarikhi alladhi amarahu amla yumli amlahu alaihi al imamu al Ahmadu. Ahmadu kitabus sunnati wafatuhu ba'da an qada al imamu Harb bin Ismail al-Kirmani hayatan amiratan bi talabil ilmi wal amali bihi wa nasharahu bin nasi adrakathu al-maniyatu fatufiya fi sunnati fi sanati 80 wa mi'ataini li hijrati rahimahullah. Terus qala az-zahabi umira wa qaraba at-tis'ina. Baik ya. Perhatikan. Badan kodok. Mualaf beliau, mualafat beliau dulu. Karya-karya beliau. Kitabul Masail. Kitab Masail dari Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wahu matbu'un. Nah, ini dicetak. Ya. Ya, tapi lihat dia. Kata penghakik. Illa annahu naqisun waqad akhraja ikhrajan sayyian. Yaksur bihi at-tahrif wat-tashih wat-tashih. Wallahu musta'an. Namun yang dicetak itu kurang ya. Dikeluarkan riwayatnya banyak situ tahrif ya. Wallahu musta'an. Kemudian kitab tarikh alladhi amlahu alaihi al-Imam Ahmad. Berikutnya kitab tarikh yang Imam Ahmad mendiktekan kepada beliau. Yang mendiktekan untuk beliau. Kemudian juga kitab sunnah. Ya, wafat beliau ba'daan qada al-Imam Muharib Ismail al-Kirmani hayat bitalab al-ilmi wal-amal bih. Setelah Imam Ahmad bin Harb al-Kirmani menghabiskan hidup beliau yang penuh dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, wa nasyahru linnas, menyebarkan ilmu kepada masyarakat, adrakathu al-maniyatu, maniyah itu maut, maka kematian menjemput beliau. Maka beliau wafat pada tahun 80 wa mi'atain di hijrah. Ya, 280 hijrah. Kalau di awal tadi apa? Tis'in. Ya. Ini sekarang memang tidak diketahui dengan pasti wafat beliau dan kelahiran beliau. Ada yang mengatakan 280, ada yang mengatakan 290. Kelahiran beliau juga diperkirakan aja awal-awal 200. Ya. Hai barakallahu fiik. Kemudian Imam Dzahabi menyatakan ummi wa qarabat 90. Beliau diberikan umur panjang dan umur beliau hampir mencapai 90 tahun. Ya, lihat di situ amali fil makhthur ya. Ini dari muhaqqiq. Nanti akan ditampilkan manuskrip. Ya, ini enggak perlu kita baca, cuman sedikit aja. Kata muhaqqiq di sini saya bersandar i'tamadtu fi tahqiqi hadhihi al-aqidah ala nuskhatin wahidah. Ya, saya bersandar pada tahqiq kitab ini satu naskah aja. Itu naskah Masail al-Maujudah yang ada di Ma'had al-Buhus al-Ilmiyah di Fakultas Syariah Jami'ah Universitas Ummul Qura. Ya, di Mekah al-Mukarramah. Ya, nomor 32. Itu pada pembahasan Fiqhul Hambali. Waqadkum tu bitaswiriha. Nah, saya motokopi. Ya, waramastulaha bil harqah. Ya, saya memberi menandakannya dengan huruf qaf. Baik. Dan waqabaltu al-juz'al muta'alliqa bil aqidati minha bil masbu' min rasail al-Astakhri allati awradaha Ibn Abi Ya'la fi kitabihi At-Tabaqat al-Hanabila. Waramaztu laha bil harf ta'. Ini ya. Kemudian beliau apa namanya? Memadukan bagian yang berkaitan dengan akidah ya, yang dicetak ini dari risalah Al-Astakhri yang dibawakan oleh Imam Abu Abi Ya'la dalam kitab beliau At-Tabaqat al-Hanabila. Dan beliau menandakannya dengan huruf ta. Kadzalika bima naqalahu Ibnu Qayyim fi kitabih Hadil Arwah. Ya, wa rawasu li hadzal juz'i bil harfi ha. Baik. Ya, ini dari naskah yang beliau bawakan. Sip, cukup ya. Kita udah terlambat tadi memulainya. Nanti enggak dapat dars yang lain. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya. Nanti kita langsung masuk ke halaman 33. Babul qaul bil madhab. Ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.